seperti dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji mata. Demikian hidup kita, tua, muda, besar, kecil, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Allah, tiada yang tak berkenan.